depan rumahmu. Apa itu matamu? Tahu depan rumahmu. Apa itu matamu? Di manakah hati yang aku cintai, yang aku sayangi? Menyakitkan hati. Di singgahi bagai permadani pergi bersama antara kenati telati terpisah menang sekali atas dia atas mantan. Oh yeah, atas dia atas mantan. Bagai permadani pergi bersama mantan.